السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Berkat rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat bersua bersama Anda pendengar Radio Rojak yang budiman di kesempatan sore yang berbahagia ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah fi ma yajibu alal abdi li maulah, karya Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah taala. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabat serta seluruh kaum mukminin yang dengan setia meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir masa. Saudaraku pendengar Radio Rojak yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada Anda dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah memasuki pembahasan tentang furudul wudu, amalan-amalan wajib, amalan-amalan wudu yang wajib, yang sering disebut dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang ar-ruknul awal, rukun pertama, yaitu an-niyah. Telah dijelaskan bahwa niat dalam berwudu itu bukan hanya niat raf'ul hadas sebagaimana yang sering dibicarakan dan disampaikan oleh para fuqaha. Niat dalam wudu bukan hanya sekedar niat untuk menghilangkan hadas asghar, akan tapi niyah di dalam wudu juga seyogianya dan seharusnya disertai dengan niyatu ta'abbud, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah fungsi kesucian lahir Anda, apalah fungsinya kesucian Anda dari hadas bila ternyata batin Anda dipenuhi dengan noda-noda kesyirikan. A'adzanallahu wa iyyakum. Karenanya, ikhwan wa ahibai, di antara niyah yang seyogianya Anda hadirkan tatkala Anda berwudu ataupun menjalankan ibadah yang lain adalah niat ta'abbud, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan sore ini saya masih ingin berbicara tentang seputar niyah dengan melengkapi niat yang jenis ketiga, yaitu niyatut tiba', niyatu al-ittiba', niat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu ataupun dalam ketika kita salat ataupun dalam menjalankan ibadah yang lain. Dengan menghadirkan niat ini, ikhwani wa ahibai pendengar Rojak yang budiman, maka ibadah Anda akan benar-benar sempurna dan memenuhi dua persyaratan diterimanya amalan sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para fuqaha, para ahli fikih telah menjelaskan bahwa hukum yang seyogianya diupayakan agar terwujud oleh setiap kaum muslimin itu bukan hanya satu jenis hukum, yaitu hukum dunia yang sering disebut dengan as-sihhatu atau al-fasad, sah dan tidaknya suatu amalan. Betul, seorang muslim seyogianya, dan itu merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan ibadah agar ibadahnya benar-benar sah dan menggugurkan kewajiban. Akan tapi itu tidak cukup. Seorang muslim harus memikirkan terwujudnya hukum kedua, yaitu hukum al-qabul, diterimanya amalan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sering disampaikan oleh para duat, para penyeru dakwah, juru-juru dakwah, para ustaz, para kiai dan yang lainnya, bahwa agar amalan Anda diterima di sisi Allah agar hukum kedua dapat Anda wujudkan, yaitu al-qabul, diterimanya amalan, Anda harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, betul-betul ta'abbud lillah, niat Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Anda benar-benar menjalankan amalan berwudu, salat dan yang lainnya benar-benar karena lillah. Dan yang kedua, amalan Anda benar-benar selaras dengan sunnah Rasulullah SAW dan teladan beliau. Karenanya, dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu yang aku jalankan ini. Thumma shalla rak'atai, kemudian ia mendirikan salat dua rakaat. La yuhadditsu fihima nafsah, yang ia pada kedua rakaat ini tidak berbicara atau berbisik kepada jiwanya sendiri, artinya benar-benar khusyuk. Ini saya akan keluar dari dosa-dosanya, seakan-akan ia baru saja dilahirkan oleh ibundanya. Dan banyak sekali sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya kita menerapkan, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, pendengar radio Raja yang beriman, Anda bisa bayangkan betapa besar lonjatan iman, betapa besar kesucian jiwa Anda yang Anda peroleh tatkala Anda usai berwudu, yang benar-benar selaras dengan sunnah Rasulullah SAW, selaras dengan teladan Rasulullah SAW. Tatkala Anda berwudu, Anda menghadirkan, membayangkan bahwa Anda benar-benar meneladani Rasulullah SAW tatkala beliau membasuh tangannya, membasuh wajahnya, membasuh tangan hingga kedua sikunya dan seterusnya. Ini saya, kecintaan Anda kepada Rasulullah SAW akan terpupuk subur, sehingga Anda pun akan termasuk orang-orang yang kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama orang yang Anda cintai, bersama orang yang Anda kasih, yaitu Rasulullah SAW. Tidakkah Anda, akhwani wa habbai, pendengar radio Raja yang beriman, tidakkah Anda terobsesi, terpanggil untuk dapat memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, yang dengannya Anda dibangkitkan bersama beliau? Tentu Anda semuanya mengharapkan untuk dapat memiliki kenikmatan ini, mendapatkan predikat kelak di hari yang dibangkitkan bersama orang yang Anda cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah merasa bahagia setelah aku mendapatkan hidayah masuk Islam, mendapatkan hidayah, diselamatkan dari kufur kepada keislaman, melebihi kebahagiaanku dengan hadis berikut, al-mar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia kasihi, orang yang ia cintai, walaupun ia belum mampu untuk beramal sebagaimana amal mereka. Karenanya Anas bin Malik mengatakan, aku walaupun tidak kuasa untuk beramal sebagaimana amal Rasulullah SAW, tidak pula Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Uthman, dan tidak pula Ali, akan tetapi aku berharap, memiliki harapan besar untuk dibangkitkan bersama mereka berkat kecintaanku kepada mereka. Karenanya, saudaraku seiman dan seakidah, tatkala Anda berhasil menghadirkan teladan Rasulullah SAW, senantiasa mengingat bagaimana dahulu Rasulullah SAW tatkala berwudu membasuh wajahnya, niscaya praktek wudu Anda akan benar-benar memupuk subur kecintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga Anda pun tak ayal lagi akan memiliki kecintaan yang luar biasa kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pendengar radio Raja yang budiman, Syekh Salim Rahimahullah Ta'ala melanjutkan penjelasan beliau tentang arkanul wudu dengan mengatakan, Al-Thani Ghuslul Wajhi, rukun yang kedua ialah membasuh wajah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau bangkit, hendak bangkit mendirikan salat, maka basuhlah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Dijelaskan oleh para ulama fikih dalam mazhab Syafi'i tentang apa saja yang termasuk kategori wajah yang harus kita basuh ketika kita berwudu. Secara global dapat disimpulkan bahwa wajah yang harus kita basuh menurut mazhab Syafi'i ialah dimulai dari awal tumbuhnya rambut dari atas dahi kita hingga ujung dagu kita. Dari atas dan di bawah, dimulai dari awal pangkal tumbuhnya rambut kepala kita dan ke bawah hingga ujung dagu kita. Sedangkan dari batas kanan dan kiri, maka dimulai dari pangkal telinga hingga pangkal telinga selanjutnya. Pangkal telinga yang kanan hingga pangkal telinga yang kiri, inilah secara global batasan wajah yang harus Anda basuh ketika berwudu. Sebagaimana para fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i juga memberikan catatan bahwa batasan di atas berlaku pada orang-orang yang normal. Adapun orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kepala botak sehingga rambutnya tidak lagi tumbuh di bagian akhir dari dahinya akan tetapi tumbuh dari pertengahan kepala, di ubun-ubun, atau bahkan mungkin dari belakang. Maka menurut para ulama, walaupun pangkal rambutnya itu tidak dimulai dari dahi, akan tetapi dimulai dari tengah kepala, dari ubun-ubun, atau selanjutnya, maka mereka berkewajiban untuk membasuh wajahnya bukan dari pangkal rambut, bukan dari awal tumbuhnya rambut, akan tetapi dari akhir dahi, sebagaimana dahulu sebelum ia ditimpa kebotakan. Artinya, ia mengikuti standar wajah yang normal, standar tumbuh rambut yang sewajarnya, yaitu dimulai dari akhir dahi, bukan dari tengah-tengah kepala atau dari bahkan mungkin akhir kepala. Ini bagi orang yang mengalami kebotakan. Selanjutnya, ada beberapa catatan yang perlu diingat. Bahwa biasanya di ujung kanan kiri dahi kita, itu biasanya ada bagian yang menonjol, menjorok ke dalam, sehingga tidak tumbuh rambut di dalamnya, atau di bagian tersebut, atau yang terlebih-lebih, sebagian orang memiliki bagian kayak semacam semenanjung menjorok ke dalam rambut, ke dalam bagian kepala, tidak ditumbuhi oleh rambut. Bagian ini pun menurut para fuqaha Syafi'iyah itu termasuk bagian yang harus Anda basuh. Karena para fuqaha Syafi'iyah menggariskan satu kaidah bahwa la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjalankan suatu kewajiban atau suatu kewajiban yang tidak mungkin Anda jalankan kecuali dengan mengamalkan suatu hal, maka hal tersebut turut mendapatkan hukum wajib. Berangkat dari kaidah ini, kita dapat pahami bahwa membasuh batasan-batasan wajah, membasuh wajah dengan batasan-batasan di atas, tidaklah mungkin dapat kita laksanakan dengan sempurna kecuali dengan membasuh sebagian kecil dari bagian kepala kita. Artinya agar kita benar-benar yakin bahwa bagian wajah kita yang dimulai dari pangkal rambut itu benar-benar telah terbasuh, maka tiada cara lain kecuali dengan membasuh sebagian kecil atau sebagian atau sedikit dari bagian kepala kita, agar kita benar-benar yakin dan kewajiban membasuh wajah ini benar-benar tercapai sepenuhnya. Catatan yang kedua, bagi Anda yang memiliki jenggot atau memiliki dikarunia Allah Subhanahu wa taala jambang yang yang lebat dan juga jenggot yang lebat, maka para fuqaha juga menjelaskan hendaknya atau dianjurkan bagi Anda untuk meyakinkan sampainya air ke pangkal-pangkal rambut, jambang dan jenggot Anda, yaitu dengan cara takhlil. Anda menggunakan jari-jemari Anda untuk mengantarkan air ke pangkal-pangkal rambut tersebut, yaitu dengan cara disela-selakan ke pangkal rambut tersebut. Adapun ujung jenggot dan ujung jambang yang lebat, maka itu tidak harus terbasuh. Yang harus dibasuh ialah pangkal rambutnya. Kemudian catatan yang ketiga, ikhwani wa ahibai pendengar Radio Rojak yang budiman. Tatkala Anda sedang membasuh wajah, dan ini merupakan rukun kedua dari wudu Anda setelah niat, para fuqaha juga memberikan satu catatan penting. Karena di dalam wajah Anda ini terletak berbagai indera, dimulai dari indera mata, penciuman, mulut, dan juga berdekatan dengan indera telinga Anda, para fuqaha memberikan satu catatan bahwa tentunya indera-indera tersebut merupakan pintu dari hati Anda. Karenanya kemungkinan besar indera tersebut merupakan tempat bersarangnya berbagai noda-noda kemaksiatan yang Anda kerjakan selama ini. Betapa banyak pandangan Anda hinggap atau singgah di tempat-tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin hidung Anda, lisan Anda, mulut Anda juga mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Anda sedang berwudu dan membasuh wajah Anda, alangkah indahnya, akan lebih sempurna wudu Anda tatkala Anda kembali mengingat dosa-dosa Anda tersebut. Anda ingat tatkala Anda sedang membasuh, Anda ingat bahwa mata Anda, hidung Anda, mulut Anda hari ini telah melakukan berbagai macam dosa. Karenanya turutkanlah dosa tersebut untuk Anda basuh, bukan hanya sekadar hadas yang Anda basuh, akan tetapi juga noda-noda kemaksiatan yang melekat di wajah Anda. Karenanya dahulu Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ghasala wajhahu," bila seorang yang sedang berwudu itu membasuh wajahnya, "kama amarahullah," sebagaimana yang Allah perintahkan, benar-benar ia basuh hingga sempurna, "illa kharat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma," niscaya seluruh dosa-dosa yang melekat di wajahnya akan turut hanyut bersama tetesan air yang menetes dari ujung-ujung jenggotnya. Karena saudaraku seiman dan seakidah, ingatlah kembali dosa-dosa Anda yang melekat di wajah Anda. Dengan demikian saudaraku seiman dan seakidah, tatkala wajah Anda benar-benar suci dari hadas dan suci dari noda-noda kemaksiatan, maka tak ayal lagi wajah Anda akan berseri-seri. Wajah Anda akan lebih menawan tatkala dikarenakan wajah Anda bersih dari noda, bersih dari kemaksiatan. Tidak heran bila para ulama menjelaskan bahwa di antara indikasi orang yang benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mereka mendapatkan satu kemurahan dari Allah berupa nurun ala wajihi. Cahaya mereka, wajah mereka memancarkan cahaya yang akan dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang memiliki hati bersih akan merasa simpatik. Orang yang memiliki jiwa yang suci akan merasa bahwa Anda memiliki jiwa yang sama, memiliki kesucian lahir dan juga batin. Ikhwani wa ahibai, ini rukun kedua dari rukun wudu Anda, yaitu membasuh wajah. Dan telah dijelaskan tentang batasan-batasan wajah yang harus Anda basuh. Selanjutnya Asy-Syaikh Salim rahimahullah taala menjelaskan rukun yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga yang disunnahkan atau diwajibkan untuk Anda lakukan ketika Anda berwudu ialah ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqain, bersama kedua siku Anda. Jadi Anda membasuh tangan bukan hanya sekedar lengan, akan tapi dari ujung, dari pangkal jari jemari Anda hingga siku-siku, kedua siku Anda benar-benar terbasuh semuanya. Para fuqaha dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tatkala Anda membasuh kedua tangan, Anda dibenarkan secara prinsip untuk membasuh keduanya secara bersama-samaan. Misalnya mencelupkan kedua tangan Anda langsung ke dalam kolam atau air. Atau mungkin kedua-duanya langsung Anda letakkan di bawah keran. Akan tetapi yang sunnah, yang afdol, yang lebih utama bila Anda mendahulukan tangan kanan Anda sebelum tangan kiri Anda. Anda lebih mendahulukan membasuh tangan kanan Anda dimulai dari siku-siku Anda hingga ujung jari Anda. Selanjutnya, setelah Anda usai membasuh tangan kanan Anda, Anda kembali membasuh tangan kiri Anda dimulai dari siku hingga ujung jari jemari Anda. Ini yang disebut dengan at-tayammun, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Dahulu Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan, disampaikan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammuna fi syu'unihi kullih. Beliau dahulu suka untuk mendahulukan bagian kanan dalam segala urusan beliau. Fituhurihi, tatkala beliau bersuci. Watana'ulihi, tatkala beliau mengenalkan terompah. Watarajulihi, dan tatkala beliau menyisir rambutnya. Wafisyu'unihi kulli, dan dalam seluruh urusan beliau. Mendahulukan yang kanan, ikhwani wa ahibba'i, ini adalah sebatas sunnah belaka. Bila Anda kerjakan, maka Anda mendapatkan tambahan pahala. Dan bila tidak, dikarenakan satu atau dua hal, Anda tidak mendapatkan dosa dan wudu Anda tetap sah. Hanya saja, ada satu catatan tentang metode mengamalkan suatu amalan yang sunnah. Para fuqaha, di antaranya Al-Imam Syatibi dan yang lain, menjelaskan bahwa tatkala Anda mengamalkan yang sunnah, maka hendaknya Anda menyandingkan antara tiga hal. Antara amalan lahir, yaitu Anda mengamalkan amalan tersebut. Kemudian antara lisan Anda, Anda meyakinkan, mengikrarkan bahwa ini adalah amalan sunnah. Anda menjelaskan kepada orang, atau Anda mengucapkan, atau Anda mempelajarinya, meyakini sebagai yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan yang ada dalam hati Anda pun tetap memperlakukan dalam hati Anda bahwa amalan adalah amalan yang sunnah dan bukan wajib. Sehingga Anda tidak merasa heran. Anda tidak merasa terjadi suatu hal yang aneh tatkala ada saudara Anda yang tidak mengamalkan amalan sunnah tersebut. Mendahulukan yang kanan itu hanya sekedar sunnah. Bila Anda kerjakan, Anda mendapatkan pahala. Hanya saja menurut Al-Imam Syatibi dan juga ulama-ulama usul fikih yang lain, seringkali terjadi kesenjangan antara tiga hal ini, antara lisan, antara jawarih, amalan lahir, dan antara hati Anda. Seringkali Anda mengatakan ini adalah amalan sunnah. Seringkali Anda mengamalkan ini adalah amalan sunnah. Akan tetapi, sikap hati Anda, keyakinan yang ada dalam hati Anda mengatakan lain. Seakan-akan hati Anda mengatakan ini adalah suatu amalan yang wajib. Karenanya, Anda merasa seakan telah terjadi kemungkaran yang harus diingkari. Seakan telah terjadi kesalahan besar. Tatkala ada saudara Anda yang tidak mengamalkan amalan sunnah. Sehingga Anda menjadi sewot, menjadi perang. Tatkala ada saudara Anda yang tidak melakukannya. Karenanya, saya merasa perlu untuk menekankan bahwa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, ini hanyalah amalan yang sunnah dan bukan wajib, apalagi rukun. Yang rukun ialah Anda membasuh kedua tangan Anda, baik secara bersama-sama atau dengan mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Semuanya itu dapat memenuhi, dapat menggugurkan kewajiban membasuh kedua tangan. Akan tetapi, sebagaimana saya tekankan di atas, disunahkan bagi Anda untuk mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dan juga Ibnu Qudamah serta yang lainnya menjelaskan atau memberikan satu catatan penting di dalam metode mengamalkan yang sunnah. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan bahwa di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang amalan yang sunnah, yaitu dengan cara sesekali meninggalkan amalan tersebut. Sebagai contoh misalnya seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallam yasum hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum." Dahulu Rasulullah sallam itu bila berpuasa sunnah, maka kami sampai mengatakan seakan-akan beliau ini tidak akan pernah berhenti puasa. Dan di lain kesempatan beliau ini berhenti puasa, tidak berpuasa sunnah, sampai-sampai kami mengatakan seakan-akan beliau ini sudah tidak ingin lagi untuk berpuasa sunnah. Demikianlah metode yang benar ikhwani wa ahibba'i dalam menerapkan sunnah. Sesekali Anda tinggalkan bukan karena benci, bukan karena Anda berubah keyakinan, akan tapi untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga keutuhan ideologi keyakinan Anda bahwa ini Anda hanyalah sekedar amalan yang sunnah. Sehingga Anda tidak heran, tidak aneh tatkala Anda menyaksikan saudara Anda dengan sengaja atau karena lupa meninggalkan yang sunnah. Karena bisa saja suatu saat Anda menyaksikan ada saudara Anda yang berwudu dengan mendahulukan yang kiri. Nah, disinilah saatnya Anda diuji. Benarkah Anda menerapkan sunnah sesuai dengan sunnah, ataukah Anda menerapkan sunnah dengan cara-cara yang bid'ah? Tatkala Anda bisa menerima fakta tersebut, ada saudara Anda yang karena alasan tertentu tidak mendahulukan yang kanan. Bisa saja karena faktor kemudahan atau faktor lalai, ia mendahulukan yang kiri. Tatkala Anda menjadi berang, menjadi sewot sehingga marah-marah, maka itu indikasi bahwa Anda sejatinya dalam hati Anda meyakini bahwasanya adalah amalan yang wajib. Sehingga orang yang meninggalkannya harus diingkari. Ini sebagai kemungkaran yang harus disingkirkan atau diluruskan. Padahal tidak. Sejatinya saudara Anda hanya sekedar mendahulukan yang kiri karena suatu alasan. Atau mungkin juga karena sengaja. Karena tadi alasan ingin menjelaskan, mencontohkan kepada orang bahwa takdimul yumna itu hanya sebatas sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala dan itu akan lebih sempurna ibadah Anda, dan bila tidak maka Anda tidak mendapatkan dosa. Saya merasa perlu untuk menekankan poin ini saudaraku dan seiman dan seakidah, karena berkali-kali saya berhadapan dengan saudara-saudara kita yang secara lisan mengatakan amalan-amalan yang ia kerjakan sunnah, akan tetapi lahirnya, prakteknya mengesankan ia menganggap amalan tersebut sebagai amalan yang wajib. Pada suatu hari, tatkala saya masih belajar di kota Madinah, saya berjumpa dengan salah seorang ikhwan kita, salah saudara teman yang ingin berjumpa di sana. Maka saya pun dengan rendah hati menjumpai beliau, merasa ini adalah kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan seakidah di kota suci. Maka tatkala saya berjumpa dengan saudara tersebut, terjadi suatu hal yang begitu mengejutkan. Ternyata saudara kita tersebut datang dalam keadaan berapi-api, seakan-akan terjadi suatu hal yang besar di kota Madinah. Bahkan dia mengatakan, bukankah di kota Madinah ini adalah pusatnya para ulama? Tapi mengapa salat masyarakat di sini banyak yang bid'ah, katanya. Saya merasa heran. Selama puluhan tahun, lebih dari 10 tahun saya di Madinah, saya merasa wajar-wajar saja terjadi perbedaan dalam tata cara sholat. Akhirnya saya pun bertanya, apa yang Anda rasa bahwasanya banyak bid'ah di kota Madinah? Saudara tersebut mengatakan, banyak dari saudara kita yang di sini ketika sholat tidak bersedekap. Tatkala sholat tidak menggerakkan jari telunjuknya ketika bertasyahud. Dan tatkala duduk tasyahud, ia ada yang tawarruk terus-menerus. Pada rakaat pertama tawarruk, rakaat kedua tawarruk. Dan ada lagi yang rakaat pertama, rakaat kedua dan rakaat keempat duduknya iftiras terus menerus. Tatkala saya mendengar unek-unek saudara ini, saya katakan, itukah yang Anda anggap sebagai bid'ah? Dia menyatakan, ya. Maka saya katakan, justru Andalah yang memiliki pemahaman bid'ah. Amalan yang Anda klaim sebagai bid'ah tersebut sejatinya hanya sebatas amalan yang sunnah. Dan perlu diketahui para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hal tersebut. Manakah yang sunnah? Apakah yang sunnah itu bersedekap, atau justru yang sunnah adalah yang meluruskan, menjulurkan kedua tangannya? Dalam madhab Maliki, menurut ulama-ulama mutaakhirin, madhab Maliki yang sunnah justru malah tidak bersedekah. Dikarenakan dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pada akhir hidupnya, tatkala ia salat, ia tidak bersedekah. Akan tetapi tidak dilakukan, ini pendapat yang kurang begitu kuat. Dan yang tetap sunnah ialah yang bersedekah. Begitu juga menggerakkan jari tatkala tasyahud, itu hanya sebatas amalan yang sunnah. Dan bahkan banyak para ulama yang mengatakan justru riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tahrikul isba', menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, itu riwayatnya adalah lemah, sehingga mereka mengatakan justru itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah diam. Begitu juga halnya dengan duduk tawarruk dan iftirash. Sebagian ulama dalam madzhab Maliki, itu adalah madzhab Maliki, yang sunnah adalah tawarruk. Dan madzhab Hanafi, mereka mengatakan yang sunnah adalah iftirash. Dan demikianlah terjadi perbedaan madhab, perbedaan pendapat antara para ulama. Walau demikian, semuanya itu hanya perbedaan mana yang sunnah dan mana yang mubah. Mereka semuanya sepakat, para ulama sepakat, dengan cara apa saja Anda duduk, dengan iftirash atau dengan tawarruk, maka sholat Anda sah, akan tapi pahala Anda kurang. Nah, dengan cara apa pahala Anda menjadi sempurna? Terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan duduknya adalah dengan iftirash, ada yang dengan tawarruk. Ada yang mengatakan bila di rakaat pertama maka yang sunnah ialah iftirash, dan yang pada rakaat atau tasyahud kedua yang sunnah adalah tawarruk. Dan ini yang pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Ini sekedar contoh bahwa sunnah pada takdimul yumna itu artinya ialah bila Anda kerjakan, Anda mendapatkan pahala, dan bila Anda tinggalkan, maka Anda tidak berdosa. Karena seringkali saya menghadapi kesalahpahaman, kesenjangan antara lisan yang mengatakan sunnah dengan praktek di lapangan, dan juga ideologi yang ada dalam hati, seakan praktek di lapangan mengesankan bahwasanya amalan-amalan tersebut, takdimul yumna, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, itu seakan-akan wajib hukumnya. Sehingga tatkala ada saudara kita yang tidak mengamalkannya, ia disikapi bagaikan orang yang melakukan perbuatan dosa. Seluruh satu masjid langsung mengarahkan pandangannya kepada saudaranya yang tidak menggerakkan jari. Atau seluruh orang yang berada di tempat wudu langsung mengarahkan pandangannya kepada orang yang mendahulukan kiri sebelum kanan tatkala berwudu. Tentu sikap semacam ini, saudaraku seiman dan seakidah, menjadikan amalan yang sunnah justru keluar dari sunnah dan malah lebih dekat untuk dinyatakan sebagai amalan bid'ah. Karena amalan sunnah seakan-akan dikesankan sebagai amalan yang wajib. Tapi tentunya dengan catatan, asalkan orang yang meninggalkan amalan tersebut, takdimul yumna, meninggalkan yang kanan tersebut, bukan karena benci, bukan karena meyakini bahwa mendahulukan yang kiri itu lebih utama daripada yang kanan. Bila terjadi demikian, tentu layak untuk diingkari, layak untuk dijelaskan, untuk diluruskan pemahamannya. Akan tetapi bila ia sekedar meninggalkan karena satu atau dua hal, maka tidak layak Anda memelototinya. Tidak layak Anda mencurigainya. Tidak sepantasnya Anda memperlakukannya bagaikan orang yang meninggalkan amalan wajib. Karenanya, kelapangan dada, kedewasaan sikap dalam menerapkan sunnah semacam ini penting. Karena ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam menerapkan sunnah itu tidak sepantasnya dilakukan. Karenanya tatkala ada tiga orang sahabat yang hendak melakukan sikap ekstrim dalam menerapkan sunnah, ia ingin terus-menerus mengerjakan sunnah dan tidak ingin meninggalkannya walau sekali. Mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala dan bertanya, bagaimanakah praktek ibadah Rasulullah SAW ketika dalam rumah? Tatkala mereka mendapatkan cerita dari Aisyah tentang praktek ibadah Rasulullah SAW dalam rumah, mereka merasa bahwa ibadah Rasulullah SAW tidak begitu banyak atau sedikit. Akan tapi kembali mereka mengatakan, menyadari bahwa itu tidak hal yang aneh, karena Rasulullah SAW telah mendapatkan jaminan untuk diampuni dosa-dosanya. Karenanya, bagi kita yang belum mendapatkan jaminan, sudah sepantasnya untuk ketol dan bersebuat yang lebih dibanding yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari mereka ada yang mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Dan mereka ada yang mengatakan, saya ingin puasa terus-menerus, tidak ingin berhenti, walau hanya sehari. Ada yang mengatakan, saya akan salat malam terus-menerus dan tidak akan pernah tidur. Tatkala Rasulullah SAW mendengar kisah ini, maka Rasulullah buru-buru manggil ketiganya dan menegur. Kaliankah yang mengatakan demikian-demikian? Maka ketika sahabat tersebut mengatakan, benar ya Rasulullah, kami mengatakan demikian. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, amma inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah dan memiliki ketakwaan kepadanya dibanding kalian. Walau demikian, aku tetap saja menikahi wanita. Aku tetap saja puasa dan kadang kala tidak berpuasa, meninggalkannya. Dan aku salat malam dan juga tidur. Maka barang siapa yang tidak suka dengan metodeku ini, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam beramal ini, falaisa minni, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Karenanya saudaraku seiman dan seakidah, marilah kita terapkan sunnah dengan cara-cara yang sunnah, dan jangan terapkan amalan sunnah dengan cara-cara yang bid'ah. Terapkanlah sunnah Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW menerapkan yang sunnah. Yaitu sunnah tetap diperlakukan sebagai amalan yang sunnah, dan tidak diperlakukannya bagaikan Anda memperlakukan amalan yang wajib. Selanjutnya Syekh Salim rahimahullah ta'ala mengatakan, Ar-Rabi', amalan yang keempat atau rukun wudu yang keempat ialah mashu syai'in minar ra's, membasuh atau mengusap sebagian dari kepala Anda. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu tidak harus merata seluruh kepala, akan tapi cukup bagi Anda untuk mengusap sebagiannya. Selanjutnya, para penganut mazhab Syafi'i berselisih pendapat, apa batas minimal mengusap kepala? Sebagian mengatakan batas minimal ialah mengusap ubun-ubun. Ada sebagian yang mengatakan batas minimalnya adalah sepertiga dari kepala Anda. Ada yang mengatakan batas minimalnya adalah seperempat. Dan yang kemudian menjadi pendapat yang dianut, yang dikuatkan oleh Rafi'i, Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, dan juga diteruskan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i yang mutakhirin. Mereka menguatkan bahwa batas minimal mengusap kepala ialah dengan mengusap tiga helai rambut Anda. Mereka berdalil, para ulama Syafi'i berdalil bahwa telah ditemukan dalil-dalil yang otentik, yang sah, yang sahih, bahwa Rasulullah SAW dalam praktek wudunya tidak mengusap seluruh kepalanya, akan tetapi kadangkala beliau mengusap sebagian kepala, yaitu kadangkala beliau hanya mengusap bagian nasiyah, bagian dahi, bagian ubun-ubunnya. Dalil ini, hadis-hadis ini menjadi bukti nyata bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi ru'usikum, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, famsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian, itu tidaklah dimaksudkan mengusap seluruh kepala, akan tapi itu adalah mengusap sebagiannya. Terlebih-lebih menurut mereka, huruf ba dalam ayat famsahu bi ru'usikum, huruf ba di sini, bi ru'usikum di sini, ini memiliki arti at-tab'idiyah, memiliki arti sebagian, menunjukkan akan adanya arti sebagian dari kepalamu. Artinya famsahu bi ru'usikum, maka usaplah sebagian kepalamu. Hanya saja, pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i ini dikritisi oleh banyak para ulama. Mereka mengatakan, benar, bahwa Rasulullah SAW mengusap, ubun-ubun beliau. Masaha binasiyatihi, beliau mengusap ubun-ubunnya. Akan tapi, pada riwayat yang sama, ditemukan bahwa Rasulullah tidak merasa cukup, tidak mencukupkan diri dengan mengusap ubun-ubunnya. Tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya berhenti dengan mengusap ubun-ubunnya saja. Akan tapi beliau melanjutkan dengan mengusap imamahnya. Sehingga mereka mengatakan bahwa praktek Rasulullah SAW pada hadis tersebut ialah dikarenakan beliau mengenakan imamah yang tentu cukup merepotkan bila beliau harus mengusap seluruh kepalanya karena harus melepas imamah, padahal beliau tatkala mengenakan imamah, imamahnya terikatkan ke dagu beliau. Tentu ini akan merepotkan. Karenanya agama Islam yang merupakan agama yang menganut prinsip kemudahan, senantiasa memberikan kemudahan kepada umatnya, tidak menginginkan terjadinya hal ini menimpa umatnya, menimpa kaum muslimin itu repot. Makanya Rasulullah SAW tatkala mengusap kepalanya, beliau mengusap bagian ubun-ubun dan selanjutnya menyempurnakan usapan kepala beliau dengan mengusap bagian imamah. Sehingga menurut mereka hadis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa mengusap kepala itu cukup dengan mengusap sepertiganya atau seperempat atau bahkan hanya tiga helai rambut saja. Akan tetapi hadis ini hanya menjelaskan bahwa kita dibenarkan untuk mengusap sebagian kepala dan menyempurnakannya dengan mengusap imamah yang kita kenakan bila kita mengenakan imamah. Tentunya hal ini sangat efektif, sangat berguna bagi, di zaman kita sangat berguna bagi kaum wanita tatkala mereka hendak berwudu. Mereka tidak harus melepas kerudungnya, tapi mereka dapat meneladani Rasulullah SAW ini, contoh ini yaitu dengan mengusap ubun-ubunnya dan menyempurnakan mengusap kepalanya dengan cara mengusap kerudungnya hingga merata ke bagian kepala semuanya. Karena ikhwani wa ahibai, demi keselamatan, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa dalam metode mengusap kepala yang paling benar, yang lebih kuat ialah kita mengusap seluruh kepala. Dimulai dari awal rambut yang tumbuh di dahi kita, di akhir dahi kita, kita usap dengan kedua tangan kita yang terbuka lebar-lebar, bagian ibu jari melekat di pelipis, dan telunjuk kita berjumpa, telunjuk kiri berjumpa dengan telunjuk kanan, dan kemudian kita usapkan ke arah tengkuk kita, kemudian kita kembalikan ke arah dahi kita sebagaimana awal kita mengusap kepala. Demikianlah contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW tatkala beliau mengusap kepala. Ini pendapat yang lebih ahwat, lebih hati-hati, dan perlu diketahui bahwa perselisihan pendapat tadi yang saya utarakan itu hanya perselisihan tentang batas minimal, bukan batas maksimal. Karena para ulama madzhab Syafi'i pun sepakat bahwa metode mengusap kepala yang sempurna ialah mengusap kepala secara utuh. Mengusap kepala secara utuh dimulai dari awal rambut yang tumbuh di pangkal dahi kita hingga tengkuk kita, dan kemudian kembali lagi ke awal dahi kita. Karenanya seyogianya sebagai seorang muslim yang mengharapkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat dalam menerapkan sunnah ini, dalam menerapkan, meneladani metode Rasulullah SAW dalam mengusap kepalanya, itu mengusap kepala secara utuh. Walaupun Anda belum sepakat dengan saya, Anda tidak sependapat dengan saya bahwa yang benar adalah mengusap kepala, Anda masih tetap mempertahankan pendapat bahwa boleh mengusap sebagian kepala saja. Akan tetapi saya pun optimis bahwa saudara memiliki semangat yang sama dengan saya bahwa dengan mengusap seluruh kepala itu akan lebih sempurna, akan lebih banyak pahalanya. Dan itu lebih dekat dengan praktek sehari-hari Rasulullah SAW yang sebagaimana dikisahkan dalam hadis Utsman, dalam hadis Amr bin Abbasah, dan juga yang lain, bahwa beliau biasa mengusap seluruh kepalanya, dimulai dari pangkal dahi hingga tengkuk, dan kemudian kembali ke pangkal dahi kembali. Dengan cara seperti ini, maka wudu Anda akan lebih sempurna, dan Anda pun lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i, yaitu menerapkan sunnah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun itu tidak wajib menurut mazhab Syafi'i. Karenanya perlu diberikan catatan bahwa praktek saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i, yang ketika berwudu hanya mencukupkan diri dengan mengusap sebagian rambut yang di dahinya atau di pelipisnya tanpa pernah mengusap seluruh rambutnya, ini saya kira kurang begitu tepat, kurang selaras dengan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i pun sepakat mengatakan bahwa mengusap seluruh kepala itu sunnah. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya semangat menerapkan sunnah di sini perlu kita bangkitkan. Walaupun kita percaya, walaupun kita mengimani bahwa batas minimal mengusap kepala itu sepertiga atau seperempat atau hanya tiga helai rambut saja. Dengan demikian, dengan kita menerapkan yang sunnah ini, tentu kita akan lebih banyak mendapatkan pahala dan lebih sempurna wudu kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga ibadah-ibadah kita benar-benar sesuai dan selaras dengan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Safinatun Najah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari pembahasan wajibnya wudu atau rukun-rukun wudu. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Jazakallahu khairan untuk Ustadz yang telah menyampaikan materi. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi Anda untuk secara langsung bertanya kepada beliau di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan yang pertama kami akan angkat pertanyaan dari penelpon. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mendengar bahwa sunah-sunah yang dilakukan pada saat sholat itu lebih baik dilakukan karena untuk menyempurnakan pahala. Nah. Namun kita juga tidak boleh memandang sebelah mata mereka tidak mengikuti sunnah. Nah, yang saya tanyakan, kalau nggak salah entah hadis atau pendapat nih, afan kalau saya salah, bahwa mengikuti sunnah Rasul itu adalah wajib. Nah, itu gimana hubungannya ya dengan bahwa kita harus memilah ini sunnah, ini wajib, sementara ada statement seperti itu gitu loh, mengikuti sunnah Rasul adalah wajib. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali Ustaz, mungkin silakan ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ucapan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah wajib, ini benar adanya dan itu bukan hal yang aneh. Bahkan itu kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan seluruh yang Rasulullah SAW ajarkan, maka kerjakanlah, patuhilah. Ini dasar dari ucapan mengikuti sunnah adalah wajib. Hanya saja yang perlu diluruskan di sini, Umurara dan juga yang lainnya dari pendengar Radio Rojak yang beriman, kata sunnah itu sendiri, apa yang dimaksud dengan kata sunnah pada ucapan mengikuti sunnah adalah wajib? Kata sunnah di sini, ini artinya adalah syariah, adalah tariqah, metode. Kata sunnah di sini bukan berarti sunnah yang artinya lawan dari wajib. Karena perlu diketahui, kata-kata sunnah dalam ucapan para ulama ini memiliki tiga penggunaan yang berbeda-beda. Penggunaan yang pertama, pemahaman kata sunnah dengan pemahaman lawan dari bid'ah. Sunnah di sini yang merupakan lawan dari bid'ah ini mencakup seluruh syariat Islam. Dimulai dari rukun Islam hingga adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW yang artinya adalah ajaran beliau. Karenanya sering sekali Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan metodeku, caraku dalam beribadah, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Ini kata sunnah di sini artinya adalah metode atau tariqah, cara Rasulullah SAW dalam beribadah, metode Rasulullah SAW dalam beramal. Akan tetapi kata sunnah yang saya jelaskan di atas dengan mencontohkan mendahulukan yang kanan, tangan kanan sebelum tangan yang kiri ketika membasuh tangan ketika berwudu, itu arti kata sunnah di sini ialah lawan dari wajib. Yang artinya menurut ulama ahli usul fikih, bila Anda kerjakan, Anda mendapatkan pahala, dan bila tidak, Anda tidak mendapatkan dosa. sehingga tidak terjadi pertentangan. Karena kata sunnah di sini ialah lawan dari wajib. Karenanya Syekh Salim di dalam sini beliau menyebutkan furudul wudu, amalan-amalan wudu yang wajib atau yang sering disebut dengan rukun-rukun wudu. Sehingga yang tidak disebut, tidak dikategorikan sebagai rukun wudu, maka hukumnya sunnah. Bila Anda kerjakan, pahalanya berlipat, dan bila tidak, Anda tidak dosa. Sehingga tidak bisa dicampur adukkan. Dan perlu diketahui bahwa kata sunnah dengan pemahaman pertama, yang artinya adalah tariqah, metode, atau yang semakna dengan syariah, ajaran Rasulullah SAW itu mencakup seluruh ajaran Islam. Dimulai dari rukun hingga adab. Rukun Islam hingga adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga saya bisa katakan, haramnya berzina itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Wajibnya sholat itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah ajaran, itu adalah tariqah, itu adalah metode, itulah cara Rasulullah SAW beribadah. Itulah ajaran, itulah agama Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya. Begitu juga, wajibnya sholat lima waktu ialah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Artinya bagian dari ajaran beliau. Sebagaimana haramnya babi itu adalah sunnah beliau. Ya, maksudnya adalah bagian dari ajaran beliau. Ini salah satu penggunaan kata sunnah menurut para ulama. Yang kemudian penggunaan yang kedua sebagaimana tadi dijelaskan ialah sunnah sebagai lawan dari wajib. Maksudnya sholat lima waktu hukumnya wajib. Sedangkan sholat rawatib hukumnya sunnah. Dan yang saya maksud pada penjelasan tadi pada season pelajaran sore ini ialah sunnah dengan pengertian pemahaman yang kedua ini. Sunnah yang artinya lawan dari wajib. Nah, telah dijelaskan bahwa di antara metode Rasulullah SAW dalam mengamalkan amalan sunnah dengan pemahaman kedua ini ialah dengan sesekali meninggalkannya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah, puasanya Rasulullah SAW dalam menjalankan puasa sunnah, kadangkala beliau puasa terus-menerus seakan-akan ia tidak ingin berhenti dari puasa. Dan kadang beliau berhenti dari puasa seakan-akan beliau tidak ingin berpuasa lagi. Demikianlah metode yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini dua penggunaan kata sunnah. Masih ada penggunaan ketiga lagi, kata sunnah juga dapat diartikan dengan hadis Nabi SAW. Sehingga sering kita dengar ucapan, statement bahwa dalil suatu masalah ini, dalil haramnya khamr ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ayat ini dan ini, dan As-Sunnah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Karenanya, saya perlu menekankan bahwa penggunaan kata sunnah dengan ketiga definisi, dengan tiga pengertian ini, perlu kita luruskan, karena seringkali tadi seperti yang saya contohkan telah terjadi ketimpangan dalam penerapan kata penggunaan kata sunnah, sehingga amalan yang sunnah misalnya menggerakkan jari dianggap diperlakukan seperti amalan wajib. Ini muncul karena adanya kesenjangan dalam memahami kata sunnah. Dianggap kata sunnah itu adalah tadi seperti mana yang disebutkan statement oleh Ibu Rara bahwa mengikuti sunnah adalah wajib. Ini tidak tepat adanya. Betul, kita mengatakan mengikuti sunnah itu wajib. Artinya kita mengikuti agama Islam ini wajib. Menerima seluruh syariat Rasulullah SAW itu wajib. Tapi perlu diingat bahwa syariat Rasulullah SAW itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Syariat Rasulullah SAW itu ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang merupakan mandubat, amalan-amalan yang sunnah. Ada rukun, sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ini, jadi kata sunnah dalam penggunaan para ulama ini memiliki tiga pemahaman. Karenanya, setiap kali kita mendapatkan kata sunnah dalam teks para ulama perlu diluruskan, perlu waspada. Dengan pemahaman yang manakah kata sunnah di sini? Kalau kita tidak bisa memilah dan tidak bisa membedakan, niscaya kita akan salah dalam memahami perkataan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rara dan kita semua, para pendengar yang lainnya. Ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan yang kedua di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Yuni di ujung telepon Bekasi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ustaz, kami wanita jika berwudu terutama mengusap kepala, itu kan karena rambut kami kan panjang sebagai wanita, itu harus ditekan. Kalau dibalik arah ke dahi, itu akan membawa kembali rambut kami yang panjang. Itu boleh nggak seperti itu atau tidak sempurnanya seperti apa? Terus yang kedua, saya pernah dengar hadis katanya tidak boleh menggulung rambut bagi laki-laki dalam sholat. Bagaimana dengan kami yang wanita? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan ya Ustaz. Baik. Ibu Yuni dari Bekasi, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagi wanita atau bahkan juga bagi laki-laki yang memiliki rambut panjang, tatkala mengusap kepala ketika berwudu, itu tidak harus mengusap hingga ujung rambut, akan tapi cukup mengusap rambut hingga ke tengkuk dan dikembalikan lagi ke bagian dahi. Dan itu tidak harus ketika mengembalikan tangan dari tengkuk ke depan, itu tidak harus dengan ditekan, itu tidak harus. Walaupun tatkala kita mengusapnya ke belakang itu bisa ditekan, tidak masalah, tidak menimbulkan satu hal yang berarti. Akan tapi ketika mengembalikan tidak harus, karena menurut para ulama yang wajib itu hanya membasuh sekali saja, yaitu dari depan ke belakang. Adapun mengembalikannya itu adalah sekedar amalan sunnah semata. Mengembalikan usapan dari tengkuk ke dahi itu hanya amalan sunnah. Sehingga bila Anda merasa repot tatkala harus mengusapkan kembali ke depan, terlebih-lebih bila ditekan karena membuat rambut berantakan sehingga Anda harus menyisir, dan tentu menyisir rambut yang panjang itu cukup merepotkan, maka tidak, Anda boleh untuk tidak menekannya, akan tapi mengusapnya dengan ala kadarnya sehingga rambut Anda tidak berantakan. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang kedua, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW naha an yakufa ahaduna thauban aw sya'ran fi shalah. Rasulullah SAW melarang kita tatkala sedang salat untuk melingkis, melipat pakaian dan juga menekuk atau menggelung atau melipat rambut. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga para pensyarah hadis lainnya bahwa larangan ini bersifat karohah, bersifat makruh semata, tidak sampai tingkat haram. Kemudian yang dimaksud dengan melipat di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan yang lainnya, ialah melipat atau melingkis pakaian, karena biasanya orang yang melingkis pakaian itu merasa risih, baik itu karena berkeringat sehingga dia merasa risih dengan berkeringat, baik itu ia merasa risih karena lantainya kotor atau yang serupa sehingga ia khawatir pakaiannya akan terkotori dan juga mungkin rambutnya terkotori. Makanya yang dimaksud dengan menggelung di sini atau melipat di sini ialah menggelung rambut sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ibu-ibu, rambutnya disanggul. Adapun kalau sekedar mengikat rambut, maka itu tidak termasuk yang dilarang, karena yang dilarang ialah menyanggulnya. Sehingga tidak masalah, saya yakin bagi ibu-ibu terutama yang berambut panjang, karena yang dilarang adalah menyanggulnya dan bukan mengikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban Ustaz, dan ini juga merupakan jawaban untuk begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Ummu Zahra di Riau dan beberapa penanya yang lainnya. Berikutnya dari penelpon kembali untuk yang ketiga ada Ibu Tuti di Klender, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 pertanyaan. Mohon maaf, karena waktu yang terbatas mungkin Ibu pilih salah satu yang mungkin bisa Ibu sampaikan yang silakan. Insya Allah Ustaz. Ustaz, saya selalu mendawamkan wudu Ustaz. Selalu mendawamkan wudu, lalu setiap sebelum sholat sunat atau sholat wajib saya sholat sunat wudu. Apakah itu ada hadisnya Ustaz? Baik. Lalu, terima kasih. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Tuti dari terima kasih pertanyaannya. Satu amalan yang cukup perlu diapresiasi bahwa Ibu Tuti biasa mendawamkan, artinya senantiasa berada dalam kondisi suci dengan berwudu. Setiap kali ada, maka Ibu Tuti berwudu. Ini adalah satu amalan yang cukup layak untuk diapresiasi, dan saya cukup salut dengan kebiasaan Ibu Tuti. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan istiqomah kepada Ibu Tuti dan keluarga. Selanjutnya, mendawamkan wudu ialah termasuk amalan yang disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dahulu, sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kebiasaan yang serupa. Beliau senantiasa berwudu setiap kali hadas. Dan setiap kali beliau berwudu, maka sahabat Bilal senantiasa terbiasa mendirikan salat 2 rakaat. Sehingga pada suatu saat tatkala Rasulullah SAW sedang Isra dan Mi'raj, beliau mendengar suara terompah sahabat Bilal. Maka tatkala Rasulullah SAW turun ke bumi, beliau bertanya, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalan yang kau kerjakan?" Maka Bilal radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa amalan yang istimewa yang beliau kerjakan ialah beliau setiap kali berwudu, tidaklah pernah berhadas kecuali beliau berwudu, dan setiap kali berwudu beliau senantiasa sholat 2 rakaat. Dan ini suatu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh kaum muslimin, untuk senantiasa berada dalam keadaan suci sebagai suatu simbol tentang pentingnya kesucian diri baik secara lahir ataupun secara batin. Dan yang kemudian kedua, ini sebagai isti'dad, sebagai persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dengan mencabut arwah kita, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersuci. Karenanya di antara adab yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita adalah tatkala kita hendak tidur malam atau hendak tidur, maka kita disunnahkan untuk terlebih dahulu berwudu. Dengan demikian, karena tidur itu adalah akhul maut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah SWT akan mencabut arwah hambanya. Bagi orang yang telah tiba ajalnya, maka Allah akan cabut nyawanya, dan bagi orang yang belum tiba ajalnya, maka Allah akan genggam arwahnya ketika dalam tidur. Bila kita dalam tidur saja disunnahkan untuk berwudu, maka tatkala kita mati pun, kita misalnya kalau kita tahu bahwa kapan kita akan mati, maka suatu hal yang suatu istimewa bila kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Karenanya di antara adab yang seyogianya dilakukan oleh setiap muslim ialah senantiasa bersiap-siap diri menghadapi kematian dengan cara senantiasa berwudu dalam keadaan suci, baik dari hadas asghar ataupun hadas akbar. Wallahu taala alam. Saya rasa ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah menjelang maghrib, kita jember. Baik, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, untuk menutup pertemuan kita, mungkin ada satu kesimpulan akhir. Kami persilakan, Ustaz. Ikhwani wa ahibai, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan para ulama usul fikih menjelaskan bahwa di antara metode bayan, metode yang hendaknya dilakukan oleh para ulama, para fuqaha dalam menjelaskan sunnah Rasulullah SAW ialah dengan menggunakan bayanul qawli, penjelasan dengan lisannya, ia berceramah, ia mengajarkan. Sebagaimana mereka juga mengatakan bahwa di antara metode dalam menjelaskan sunnah Rasulullah SAW ialah dengan bayan fi'li, dengan metode praktek langsung. Dan inilah tadi yang saya syaratkan bahwa Aisyah mengisahkan bahwa metode Rasulullah SAW dalam menjelaskan sunnah beliau lah dengan cara mengerjakan dan kadangkala meninggalkan. Karenanya sudah sepantasnya para da'i, para asatidah, para penggiat dakwah untuk bisa menjadi teladan baik lisannya, penjelasannya, pelajaran-pelajarannya, kajian-kajiannya, dan juga praktek amaliyah sehari-hari. Bila ia mengetahui satu amalan yang sunnah, ia contohkan itu sebagai satu hal yang sunnah, ia kerjakan, ia jelaskan amalan sunnah sebagaimana ia pun seyogianya menjelaskan ini hanya amalan sunnah dan bukan amalan wajib, sehingga kadangkala ia meninggalkan dan kadangkala ia mengerjakan. Sesekali ia meninggalkan dan seringkali ia mengerjakan. Ini sebagai metode untuk menghindari terjadinya fanatisme sikap. Sikap yang tidak terpuji ini, sikap-sikap anarkis atau sikap-sikap yang kurang simpatik. Tatkala kita membiasakan saudara kita untuk mengamalkan amalan yang sunnah terus-menerus sehingga ada kesan, timbul kesan disadari atau tidak, kesan bahwasanya itu satu hal yang wajib atau daruri. Sebagai contoh dan sebagai penutup, Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala mencontohkan tentang dampak negatif yang muncul dari kurangnya bayan, penjelasan para ulama tentang amalan sunnah itu hanya sunnah. Apa yang terjadi di Maroko zaman Al-Imam Syatibi pada abad ke-8 Hijriah? Di sana menurut beliau, terbiasa pada hari Jumat, ketika sholat subuh hari Jumat, sholat penduduk Maroko dan setempat dan sekitarnya, sholat subuhnya 3 rakaat. Kesalahan ini, bid'ah ini muncul dikarenakan kebiasaan para imam sholat subuh di hari Jumat yang senantiasa membaca surat sajdah. Sehingga timbul kesan, kesalahpahaman di masyarakat yang terus menerus dan berkepanjangan, akhirnya timbul pemahaman bahwa yang benar sholat subuh ketika hari Jumat secara khusus itu berjumlah 3 rakaat, sebagaimana sholat duhurnya dikurangi menjadi 2, maka sholat subuhnya ditambah menjadi 3 sebagai imbalan dari kekurangan yang terjadi pada sholat duhur. Mereka meyakini seperti itu. Ini muncul dikarenakan para imam, imam masjid di sana continue, tidak pernah walau sekali meninggalkan sujud tilawah pada hari Jumat. Mereka senantiasa membaca surat sajdah sehingga muncullah kesalahan semacam ini. Karenanya ikhwan wa ahibba'i, marilah kita menjalankan sunnah, menjelaskan sunnah itu sunnah baik dengan lisan kita ataupun dengan amalan kita sehingga tidak muncul sikap-sikap yang anarkis, tidak muncul sikap-sikap yang tidak simpatik di masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam.